itu ya di semuanya. Itu yang dia satu. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pelajaran yang pertama aja langsung ya. Qali juga di ikuti setelah saya. Ad-darsul awwalu. Khiwal baina Hashim wal mudarris. Percakapan antara Hashim dan mudarris. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Kaifa haluka ya ustaz? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Tapi insyaallah kaifa haluk ini ma'lum insyaallah. Bagaimana keadaanmu? Nah, kaifa haluk. Ya, kalau orang-orang apa Arab kadang dirubah kayak jadi ishala. Nah, haluk jadi halak kadang-kadang. Jadi yang kaget kalau dia mengatakan ishala. Kalau ke Saudi atau kemana misalnya ke Yaman, kadang kita kurang paham bahasa mereka, bahasa pasaran. Nah, kita pahami bahasa resmi. Kaifa hal? Kami rubah ishala. Nah, bagaimana keadaan sama ish? Nah, haluk jadi halak kadang-kadang ish. Es jadi apa atau khair lah. Lalaka bi khair. Lalaka ini min af'al atau min af'al taraji. Ya mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Bisa la'allaka, bisa asaka. Asaka bi khairin. Nah, la'allaka bi khairin, asaka bi khairin. Baik. Alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya Hashim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ana uhibbuka ya Hashim. Saya sangat mencintaimu. Uhibbuka katsiran. Artinya sangat mencintaimu. Nah, kalau dia dikatakan terlalu kan enggak pas. Saya mencintaimu banyak, wahai Hashim. Maknanya katsiran ini sangat. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintaimu, wahai Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Ini engkau murid yang zakiyun, cerdas. Nah, mujtahidun, bersungguh-sungguh, wa dhu khuluqin, memiliki akhlak yang bagus. Ya. Zakiyun, apa dia? Cerdas. Siapa yang sebutkan? Yu'tul zaka wala yu'tul zaka. Diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian, kebersihan. Oh, saya ini ucapan terhadap Wasi bin Awpa. Nah, Wasi bin Awpa ini cerdas. Nah, tapi tidak diberikan kesucian diri, kebersihan diri. Dan saya sebutkan Syekh Mubil kepada Abu Hasan Al-Ma'ribi. Yu'tul zaki wala yu'tul zaki. Diberikan kecerdasan, tapi yang diberikan kesucian diri. Baik. Amin Pakistan, anta amin al-Hindi ya Hashim. Amin Pakistan, anta amin al-Hindi ya Hashim. Nah, apakah engkau dari Pakistan, Pakistan, ataukah dari India, wahai Hashim? Inni min al-Hindi. Inni min al-Hindi. Sesungguhnya aku dari India. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli ahwa aydan min al-Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli ahwa aydan min al-Hindi. Zamiluk, ini teman. Kalau pakai jim, jamilun. Jamilun apa jamilun? Jamilun, cantik, indah. Ganteng kalau laki-laki. Kalau perempuan, jamilah. Kalau pakai zamilun. Teman artinya. Kalau jamalun, unta. Beda lagi. Ya. Jamalun, unta. Kalau jamilun, indah. Nah, bagus. Kalau zamilun, teman. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Ayo, Bon, juga. Apakah dia juga dari India? La innahu min Pakistan. Min Pakistan, bukan Pakistani. Dikarenakan Pakistan nama asing, ya, nama asing. Kalau termasuki oleh harfu jar, maka alamat jarnya adalah fathah. Min Pakistan. Baik. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jammu itu indah, bagus, wahai Hashim. Amin al-Yabani hiya. Amin al-Yabani hiya. Apakah dia dari Jepang? Yaban, Jepang. Nah, hiya, ini kata ganti kepada sa'ah. Apakah dia, apakah jam itu dari Jepang? Nah, la innaha minal Hindi. La innaha minal Hindi. Tidak. Sungguh jam ini dari apa? Dari India. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah jam itu mahal ataukah murah? Nah, aghaliyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya jam itu murah sekali, ya, sangat murah atau murah sekali. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya 100 rupiah saja. Nah, rupiahnya rupiah maksudnya. Nah, bukan rupiah, 100 rupiah. Masa mana bisa beli jam? Ya. Ini 100 rupiah. Ya kan di India jamnya. Jadi ini aci rupiah jenis apa? Nah, orang kita ini bukan orang Indonesia. Jadi rupiah ini bukan jatah rupiah. Nah, rupiah jenis fakot rupiah, satu rupiah saja. Kam akhon laka ya Hashim? Kam akhon laka ya Hashim? Berapa saudaramu wahai Hashim? Berapa saudaramu wahai Hashim? Li salah satu ikhwatin. Li salah satu ikhwatin. Saya mempunyai tiga saudara. Ikhwah artinya jamak daripada apa? Akhun. Akhun satu saudara laki-laki. Kalau ikhwah beberapa saudara laki-laki. Bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Ya. Akhun jamaknya dua, bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Nah. Kalau akhwat apa mufradnya? Akhwat, akhwat, akhwat ada enggak akhwat? Akhwat mufrad atau jamak? Enggak ada ya. Enggak ada. Indonesia ya. Apa? Karena bahasa Indonesia kalau saya akhwat. Akhwat. Jadi apa mufradnya Abu Suraya? Ukhtun. Satu. Ukhtun. Akhwatun. Ya, yang benar akhwat. Kalau kita sudah enak akhwat. Kalau akhwat itu banyak artinya sebenarnya. Akhwat-akhwat. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kadang-kadang kalau ikhwat-ikhwan apa? Nikah sama siapa? Akhwat. Wah, banyak pada isinya. Kalau akhwat banyak. Ya, akhwat jamak artinya. Kalau satu ukh. Ya, ukhti, ukhtun. Ya, ukhti saudariku. Nah, ukhtun jamaknya akhwat. Ya, jadi kita enaknya sudah akhwat. Nah, salah sebenarnya itu. Cuma jadi serapan. Akhwat, saya akhwat. Oke, barakallahu fiik. At-tullabun hum. At-tullabun hum. Apa artinya? Ilham? Apakah mereka para pelajar? Katanya saya mempunyai tiga saudara laki-laki. Apakah mereka para pelajar? La innahum tujjarun. La innahum tujjarun. Syadat, artinya apa? Bukan. Mereka adalah para pedagang. Nah, tujar, jamak tajir. Tajirun, tujarun. Wakam ukhtan laka. Wakam ukhtan laka. Dan berapa saudari perempuanmu? li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Saya memiliki berapa? Empat saudari perempuan. Afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Apakah mereka sekarang di India? Apakah mereka sekarang di India? Atau bisa dibalikan, apakah di India mereka sekarang? La innahunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna bil madinatil munawwarati wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka di sini. Huna. Di sini di mana? Di Madinah Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Walaupun ucapan Munawwarah ini ya dipersisikan. Yang datang asalnya Madinatun Nabi. Cuman masuk juga Madinatun Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Ya, bersama bapakku dan ibuku. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. Apakah mereka para pelajar? La innahunna mudarrisatun bil madrasati sanawiyah. La innahunna mudarrisatun bil madrasati sanawiyah. Tidak, mereka itu para pengajar. Perempuan di sekolah sanawiyah. Sanawiyah itu apa? SMA, SMA? SMA. Kalau di kita sanawiyah apa? SMP. Ya. Kalau di sana di Ibtidaiyah, Mutawasithoh, Sanawiyah. Ibtidaiyah SD, Mutawasithoh SMP, Sanawiyah apa? SMA. Kesananya Aliyah. Sekolah tinggi. Aliyah. Jami'ah. Islamiyah. Diantaranya. Barakallahu. Dan keluar percakapan antara Hashim dan Mudarris. Ini mukadimah aja ya. Tamarinnya nanti pekan depan dijawab di PR kan. Ajib dan asliat dan adiyah. Nomor 1, nomor 2 di PR. Nomor 1 ini berkaitan dengan keluar percakapan tadi. Ajib dan asliat dan adiyah. Tujuan nomor 2 berkaitan dengan percakapan. Dauhadir alamah, letakkanlah tanda checklist ini amal jumal as-sahihah di depan kalimat yang benar. Wahadir alamah al-khotok dan alamat salah. Terkerak di sini silang. Amal jumal lati laysa as-sahihatan di depan kalimat yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 ya. Insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Dalam mukadimah kita baru ambil pelajaran yang pertama, iwannya saja, percakapannya saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you.